yang beberapa dengan pemerintah Rusia dan teman kalian sebelum kita berusaha kasih kita perlindungan yang terjadi melalui habis dan kita juga insyaallah nanti kita akan beberapa yang lain di mana-mana kita akan berikan di tempat akan berkesempatan dengan manusia dan insyaallah berlantak yang berlantak. Kali ini pada kesempatan ini ada pemerintah khusus yang akan menjadi kesempatan pada ini yang berikutnya kepolisnya bagian Asia Tenggara akan membahas masalah bola albat dan asli kemanusia di Palu. Syukur Alhamdulillah pasti Jakarta Azhar selalu makin serta prihatin dan juga membantu memberikan bantuan yang kami bahasakan setiap Jumat. Kita dari Wakil Rakyat Istimewa akan bertemu jamaah beberapa sekitar selain peserta memberikan dana untuk pemulihan tempat kelompok yang kita punya anggota di WA dengan orang asli Wobo yang bisa dijangkau. Jadi orang sudah membawa ke sana. Kemudian juga beberapa hari yang lalu kita mengadakan bakti sosial di pinggiran Kota Bekasi Babelan di bagian daerah tertinggal Kampung Pelayan. Kegiatan bantuan yang bisa dilakukan oleh para jamaah. Juga sebelumnya di bulan Ramadan kita hadir imam dari Palestina sekaligus juga mengenal sholat tarawih dan juga kita mengadakan pengarahan untuk Palestina dengan kerjasama dengan teman-teman dari MTL. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan saat ini kembali Allah mengingatkan kita untuk memberikan kepedulian kepada Palu dan Donggala sebagainya kembali selama muslim. Mudah-mudahan para jamaah sudah Donggala sudah menyiapkan impak yang terbaik untuk kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palu demi mengurangi ibadah dan mereka dan untuk kemudian kita kepada mereka sebagai berikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bi'l-aqwam wa la a'lamu bi'l-aqwam. Allah senantiasa memberi manfaat selama lamanya maupun dalam keadaan. Hadirin yang Allah berkahwin, acara kali ini kita tutup singkat dalam materi pembinaan. Lalu saya akan mempersilakan saja dari moderator untuk yang berlokal kepada pemirsa. Ya, tapi mereka mengalami kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Faqad qala Allah Ta'ala wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wansitu lahu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan janji Allah bagi siapa yang mendengarkan dengan baik dengan hikmat bacaan Al-Qur'an, Allah menjanjikan rahmat buat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara puncak yaitu kajian subuh yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Ustadz Bahtiar Asir LCMM dan saya sudah konfirmasi kepada beliau silakan nanti di saat beliau sudah memberikan peluang atau waktu untuk sesi buka tanya tanya jawab kami persilakan langsung kepada beliau dipertanyakan apa yang menjadi hal-hal untuk kita semua demikian kepada guru kita Falyatafadhal Al-Mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, berbahagia sekali pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak nikmat sekali. Bayangkan kalau sekarang kita di pengungsian. Mereka yang di pengungsian itu tidak pernah menyangka kalau akhirnya menjadi pengungsi. Tidak pernah ada persiapan karena tidak tahu kalau ternyata bakal terjadi bencana. Yang punya rumah, saya lihat di Lombok, rumahnya masih ada di depan, tapi dia harus bikin tenda di depan rumahnya sendiri. Karena tidak berani masuk. Nah sekarang kita di Jakarta, dan kemudian di masjid ini, alhamdulillah, rumah masih tegak berdiri, masjid juga kita tidak takut masuk ke dalamnya. Di sana banyak masjid, orang takut masuk ke dalamnya. Kelihatan berdiri tegak, tapi mereka khawatir kena runtuhan kalau ada di dalamnya. Kita masih bersyukur, sekarang ini kalau bangun tidur, ya masih dalam suasana rumah sendiri. Mereka sudah berbulan-bulan. Kalau yang di Palu, ya cukup menyakitkan walau tidak selama yang di Lombok. Bangun tidur masih harus antri ke toilet. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi antri enggak ke kamar mandi. Mereka masih harus antri dan semalam tidur hanya beralas tikar dan atapnya adalah tenda biru sebagian. Bahkan di antara mereka ya pintunya yang enggak ada itu, jadi angin lalu lalang itu. Dan Bapak Ibu tidur masing-masing dengan keluarga, sebentar mereka di satu tenda, beberapa keluarga. Mereka juga tidak pernah menyangka, kalau pada akhirnya harus di satu tenda beberapa keluarga. Ya kalau camping 2-3 hari, 4-5 hari masih bisalah dihadapi, tapi kalau berbulan-bulan bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Bapak Ibu mau makan buka kulkas ada isinya. Tadi ke toilet tinggal beberapa kali langkah saja sudah dapat toilet dan bisa menikmati tanpa antri yang panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibarat kematian yang datang tiba-tiba tanpa rencana, begitu pula musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Padahal kalau dihitung-hitung ya, menurut ilmu geologinya barangkali yang berhak untuk kena bencana itu orang Jakarta sebetulnya. Ya selain airnya, permukaan air lautnya lebih tinggi daripada tanahnya, dan tanah Jakarta ini kalau menurut para ahli ya mirip dengan yang di Palu itu. Likuifaksi apa? Agak lumpur di bawahnya. Jadi kalau keluar lumpur lagi kemudian ditambah goncang-goncang ya kayak di blender kita ini. Dan petanya juga sudah menggambarkan kalau dari Jawa Barat, Jawa Timur sampai ke Padang dan Nias itu ya merah semuanya. Secara teori kita dulu yang tenggelam nih sebetulnya dibanding Lombok dan Palu itu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, kita belum dapat giliran. Belum dapat giliran. Tapi ya siap-siap aja gitu. Karena memang petanya demikian, merah semua itu di bawah bumi kita ini. Tempat kita berpijak ini. Tapi alhamdulillah, ternyata apa yang terjadi di bumi ini tidak selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tidak pernah bisa sampai kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama yang ingin saya ajak mengambil hikmah di balik ini semua. Saya ulangi, bahwa buminya Allah ini tidak selalu sesuai dengan prediksi ilmu pengetahuan. dan ilmu pengetahuan tidak pernah sampai kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bilang, kemusyrikan orang sekarang beda dengan kemusyrikan orang dulu. Kalau orang-orang Betawi dulu musyriknya bentuknya kayak apa? Buat sesajen gitu ya. Sekarang sesajennya beda. Pertanyaan saya, kenapa orang dulu bawa sesajen? Karena dua alasan biasanya, untuk syukuran atau selamatan gitu ya. Syukuran terima kasih entah kepada siapa, selamatan takut dari bahaya entah bahaya siapa, pokoknya dia ngarang-ngarang bebas saja gitu. Begitu juga orang sekarang sebetulnya. Orang-orang yang tidak meyakini Allah sebagai Ad-Dhar An-Nafi'. Padahal tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya selain, dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Ya kalau bersyukur hanya kepada Allah, kalau memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akidahnya bersih, insya Allah enggak bingung dalam hidupnya. Tapi persoalannya sekarang, orang-orang sekarang ini kalau digambarkan di dalam surat Ghafir ayat 83 yang saya bacakan di awal tadi, kemusyrikan orang sekarang itu adalah dengan ilmunya. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat, maka tatkala rasul-rasul Allah datang kepada mereka dengan penjelasan-penjelasan yang nyata, farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih senang untuk membenarkan, untuk mengikuti teori-teori ilmiah mereka. Konsep-konsep ilmu mereka itu yang menyebabkan orang masa lalu itu diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sekarang nih beda enggak sama orang dulu? Kenapa diazab? Coba. Kalau Bapak Ibu masuk kampus, kemarin saya coba cek masuk kampus, lalu ada dosen, ada mahasiswa. Saya mau tanya, itu BMKG yang selalu menyiarkan tentang informasi bencana alam, kira-kira bisa membantu kita memberhentikan gempa enggak? Kira-kira. Enggak. Lawong early warning aja enggak ada di Lombok sama di Palu. Ya, peringatan dini aja gak sempet dia. Padahal kelihatannya walaupun dibantu dari Jepang, dari Australia, tetap aja lewat itu semua. Ini yang saya bilang tadi, bumi ini tidak selalu berjalan sesuai dengan prediksi manusia, dan ilmunya Allah tidak akan pernah sampai kita capai. Dan tidak pernah ilmu pengetahuan itu bisa mencapai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kampus saya tanya, kalau satu hari datang ulama menasihati kalian bahwa gempa itu bisa lo dihentikan, percaya enggak kira-kira orang kampus? BMKG percaya enggak kira-kira? Bahwa gempa itu bisa dihentikan. Ada ilmunya enggak kira-kira? Enggak ada, enggak nyambung nih ilmunya. Memangnya bisa dihentikan Ustaz? Ya bisa lah. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Manusia bertanya tentang gempa, tentang bencana ini. Apa sih bencana ini? Bagaimana latar belakangnya dan apakah bisa dihentikan? Sebelum itu semua dijawab satu persatu, secara konkret dijawab oleh Al-Quran, kenapa terjadi gempa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu sebetulnya bumi sedang berbicara, sedang mengirim pesan tentang perihal dirinya. Begitulah cara bumi berbicara. Bumi berbicara itu dengan beberapa pola komunikasi. Satu, dengan angin kencang, rihan sorsoran, sebagaimana yang ditimpakan kepada kaum 'Ad. Bima'in munhamir, dengan gemuruh air yang sangat menakutkan yang turun dari langit, yang memancar dari perut bumi, dan yang ditimpakan dari laut ke bumi. Bima'in munhamir. Bumi kadang-kadang berbicara juga dengan sebuah ledakan, as-sa'iqah, yang keras. Itu semua cara bumi berbicara. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya di balik bencana ini adalah yauma idzin tuhadditsu akhbara. Bumi sedang berbicara, sedang bertutur dengan caranya. Dia menceritakan perihal dirinya. Ngomong-ngomong, orang sekarang nih kalau bumi lagi ngomong dengan cara itu, paham gak bahasa bumi? Kagak ya? Ya karena beda ilmu. Udahlah Ustaz, gak usah campur adukan lah urusan gempa bumi sama agama, gak ada hubungannya lagi. Kan gitu ya? Ustaz perlu tahu, ini lempeng Eurasia yang patah. Ya karena umur bumi sudah tua, namanya juga sudah tua. Ngomong-ngomong orang tua nih ya. Orang-orang kampung sini dulu kan kalau naik masjid sini tinggal lari waktu masih muda. Sekarang gimana? Nih, babe-babe kita nih kesian banget, sholatnya di atas lagi. Naik tangganya banyak zikir ya kan. Berapa kali takbir itu kan kalau naik takbir, kalau turun tasbih gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar satu tangga gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dua gitu. Jadi bukan karena lambat, tapi karena sering bertakbir kalau naiknya, jadi agak lambat gitu. Turunnya juga bertasbih. Ustadz namanya juga bumi sudah tua, ya patah lah. Ketika patah, ya air turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, kemudian dia bangkit lagi, itulah yang disebut dengan tsunami. Ustadz, udahlah, gak usah campur adukan dengan agama. Gitu. Ini kemusyrikan orang sekarang. Orang dulu juga kayak begitu. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih senang menggunakan teori-teori ilmiah yang mereka punya. Ketimbang menjelaskan melihat peristiwa alam ini bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa bumi begini? Kenapa ngomongnya pakai munhamir, pakai rihan sarsaran, pakai as-sa'iqah, pakai likuifaksi, yang namanya khasaf. Likuifaksi itu kalau bahasanya kaum Thamud, bagaimana mereka di blender pakai lumpur, itu namanya khasaf. Fa khasafna bihim. Al-khasaf di dalam Al-Quran itu. Kenapa bumi seperti itu? Bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhanmu yang kau dustakan, Tuhanmu yang kau ingkari itu, awhalaha, mewahyukan kepada bumi, ingatkan tuh si manusia itu. Sanksi dia, kalau perlu azab dia. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini. Menurut Bapak Ibu sekalian kira-kira bencana yang terjadi di Indonesia yang menelan ratusan ribuan orang ini teguran atau azab kira-kira? Hah? Teguran atau azab kira-kira? Jujur. Teguran atau azab? Kita ini sekarang suka enggak objektif. Giliran musibah menimpa orang yang kita sukai, insya Allah. Ini teguran kecil, insya Allah. Rahmat Allah dan hikmahnya banyak buat kamu. Giliran nimpa orang lain, azab loh gitu. Sain loh, mampus loh gitu kira. Jadi mengukur takdir Allah itu dengan seleranya. Begini, salah satu rahmat Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad itu tidak akan diazab oleh Allah sekaligus hilang semuanya sebagai umat masa lalu. Sebagaimana kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Lut. Ya, yang mereka tuh langsung musnah sudah, habis. Umat Muhammad SAW insya Allah tidak seperti itu. Tidak akan dimusnahkan semua sekaligus. Tapi mungkin enggak yang dimusnahkan Indonesia doang? Mungkin enggak? Dari katakanlah 1,7 miliar penduduk muslim sedunia, ya kalau cuma Indonesia doang yang hilang gitu, masih banyak gak sisanya? Masih banyak. Jadi tidak dimusnahkan semuanya, tapi kalau cuma Indonesia doang mungkin enggak? Mungkin, na'udzubillah min dzalik. Karena Allah tidak mengazab umat Muhammad SAW dengan memusnahkan mereka, maka kata ulama, apabila ada bencana dan itu menelan banyak korban, berarti sudah diazab itu umat Muhammad SAW di tempat itu. Nah sekarang, teori gempa, teori bencana, kalau dari sudut pandang Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Yang pertama tadi saya ambil pakai surah Az-Zalzalah, surat bencana atau surat gempa. Sekarang yang kedua begini, kalau yang maksiat kita sendirian, biasanya nih, yang diazab ya kita sendirian. Misalnya kita bermaksiat sembunyi-sembunyi, ini setiap orang pasti melakukannya. Enggak mungkin enggak. Ya. Kadang-kadang kita nganggap Tuhan tuh budek gitu kan. Dikira Tuhan enggak dengar. Kadang-kadang kita menganggap Allah buta. Ya. Seakan-akan Allah tidak melihat. Jadi mulai hari ini saya kasih tahu. Kalau satu hari ingin maksiat, cari tempat yang enggak dilihat sama Allah. Cari deh tempat yang enggak bisa dilihat sama Allah, cari gitu ya. Ada enggak kira-kira? Mulai sadarnya hari ini gitu ya. Tapi pertanyaannya sebelum ini sering enggak ngelaksanakan maksiat tapi sembunyi-sembunyi? Jujur. Nah saat itu kira-kira mengira Allah kayak gimana saat itu? Dia pikir Allah buta kali ya. Waktu bisik-bisik gitu kan. Dia pikir Allah kagak dengar gitu. Apalagi kalau udah pada ngomongin politik belakangan ini. Udah luar biasa. Sempet-sempetnya ngomongin Ratna Sarumpait. Padahal Allah sedang meneriakkan suaranya dan pesannya di Palu. Saya gak tertarik tuh sama urusan itu. Karena ada pesan Allah yang lebih besar untuk kita perhatikan. Nah, kalau kita bermaksiat sembunyi-sembunyi sendirian, biasanya cuma seorang itu yang disiksa sama Allah, yang diazab. Nah, pertanyaannya, kalau ada sanksi Allah, azab Allah yang menyeluruh, menelan ratusan bahkan ribuan orang, kira-kira kenapa? Nah, kira-kira kenapa tuh? Biasanya yang melakukannya banyak orang, dua, terang-terangan, tiga, kagak ada yang larang. Ya, kagak ada yang negor. Nah, itu biasanya. Itu biasanya. Jadi silakan pergi. Saya kalau datang ke satu tempat bencana, memang tujuan utamanya, pertama, bi'anna rabbaka auhalaha. Saya ingin mendengarkan langsung di lokasi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya pelajari. Ada wahyu Allah di Lombok. Bi anna rabbaka auhala. Ada wahyu Allah di Palu. Bi anna rabbaka auhala. Saya biasanya datang ke sana untuk tadabur ayat kauniyah. Kalau datang ke lokasi itu. Saya enggak bisa nolongin orang, nolong diri sendiri aja kagak bisa, apalagi nolongin orang lain. Itu yang pertama saya lakukan. Saya ingin menangkap pesan Allah di sini. Apa yang sesungguhnya ingin Allah sampaikan di balik semua ini. Itu yang paling penting. Makanya enggak sempat ngurusin Ratna Sarumpait. Enggak tertarik untuk komen. Walau banyak wartawan nanya saya, apa pendapat Ustaz? Emang gue pikirin. ada pesan Allah yang jauh lebih penting untuk saya perhatikan di sana. Datanglah ke sana. Ya mau bilang apa? Yang namanya bencana alam itu, kalau sudah menelan banyak korban, ini bukan sekedar teori ilmiah. Saya enggak mau masuk ke teori ilmiah. Sebab kalau saya masuk ke teori ilmiah, ini Ustadz, karena memang di sini sudah bagian daripada cincin api. Dan ini adalah teori ilmiah semua. Terus di mana Allah? Terus apa perilaku kita? Yang enggak ada yang bisa kita lakukan kalau pakai teori ilmiah, benar enggak? Enggak, saya enggak mau kayak gitu. Ini Allah lagi marah. Kenapa saya katakan lagi marah? Ya ini sudah terlalu banyak korban yang ditimbulkan. Harta yang hilang. Dan kata kita kalau baca Quran, ini untung jadi orang Islam nih. Untung jadi orang Islam, untung punya Quran. Walaqad ja'athum minal am walaqad ja'ahum minal amba'i ma fihi muzdajar. Di dalam surah Al-Qamar ayat 4. Telah datang kepada mereka sebetulnya berita-berita yang kalau mereka fahami berita-berita yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, ma fihi muzdajar. Muzdajar itu kalau dari ilmu nahwu, asal katanya dari muzdakar. Zal dan ta' muzdakarun. Dan kalau ditarik lagi akar katanya dari kata-kata zakara, zikr. Jadi, mafihi muzdajar dari izdijar. Fahal mim muddakir maksud saya itu tadi, muzdakir itu muddakir. Saya ambil dari muzdajar dulu. Hikmatun balighah. Kalau kita baca Quran, lalu melihat peristiwa-peristiwa, azab yang menimpa kaum Nuh apa bentuknya? Tsunami kan diantaranya. Air turun dari langit, air memancar dari bumi. Ma fihi bima'in munhamir itu. Faltaqal ma. Bertemulah air dari langit dengan air dari bumi. Ditambah lagi air dari, selamat gak manusia kira-kira? Mau lari kemana itu? Apa dosanya kaum Nuh sehingga diazab pakai tsunami, pakai banjir itu? Musyrik. Wala tadarunna waddan wala su'an wala ya'uqa wa yaguza wa nasran. Karena kaum Nuh itu adalah kaum yang pertama kali musyrik di muka bumi. Bagaimana sejarah kemusyrikan terjadi pada masa Nuh? Dulu sebelum Nuh lahir ada orang baik namanya Wad, ada orang soleh, ada orang dermawan, ada orang yang akhlaknya bagus. Namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Turun-temurun diceritain kebaikannya, lalu dilukis wajahnya, enggak puas lalu dibikin patung, lama-lama setan masuk menghiasinya, dicari dukunnya, dicari pemahatnya, sesekali datengin jin supaya bisa goyang tuh patung, maka dikasih nama lah Dewa A, Dewa B, Dewa C, Dewa D, Dewa E tadi. Ribuan tahun kemudian, jadilah kemusyrikan. Semoga Allah lindungi kita. Kaum Ad, apa yang menimpa kaum Ad? Jadi ada empat kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang karena kelakuan mereka diulang-ulang setiap zaman. Yang kedua adalah kaum apa? Ad. Umat Nabi siapa? Hud. Makhluknya seperti raksasa, sombong, mereka bisa memahat gunung, tentaranya luar biasa, hanya dengan mengirimkan tentara Allah dalam bentuk awan, awan yang dingin, tiba-tiba 7 malam 8 hari mereka digarang, diungkep di awan dingin. Itu digambarkan di dalam Al-Quran seperti pohon kurma yang kering kerontang, yang pangkalnya kemudian dijungkalkan. Jamaah rahimakumullah. Sekarang ada bisnis kurma. satu pohon kurma itu nilai bisnisnya sama dengan satu hektar sawit. Saya enggak mau cerita terlalu jauh, tapi saya dengar kemarin dari pakarnya. Pohon kurma itu ke kanan ke kiri akarnya itu paling jauh 2 meter. Kalau pohon sawit ya kemana-mana lah. Susah ditumpang sari di sela-selanya. Tapi kalau pohon kurma bisa, karena rata-rata itu 1,5 meter saja akarnya ke samping itu. Nah yang ke dalamnya itu sampai 12 meter. Kuat enggak itu? 12 meter sampai 12 meter itu ke bawah. Terus kalau ada pangkal kurma, dijungkalkan itu artinya apa? Dahsyat sekali itu. Bagaimana manusia diungkep, digarang di dalam, di open pakai awan dingin itu kaum 'Ad itu. Apa bentuk azabnya kaum 'Ad? Kaum 'Ad itu diapakan? Ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Setelah dikasih angin dingin, awan dingin itu. Na'udzubillah min dzalik. Sekali-kali pergi ke Arab dan tinggal musim dingin, itu terkelupas kita itu. Karena anginnya kering. Zaman saya kuliah, kalau udah musim dingin nih sekarang mulai permulaan nih, itu kan anginnya kering menerpa. Wah, itu bibir pecah-pecah. Kulit juga pecah-pecah itu kalau musim dingin. Nah itu menimpa lebih dari itu tuh kaum 'Ad. Jamaah rahimakumullah, 4 kaum ini diulang-ulang karena kelakuan kebejatannya juga. Untung kita punya Quran, cukup dengan membaca Quran, kita enggak perlu lagi menjadi korban seperti dulu. Nah itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita di mana-mana di muka bumi ini. Makanya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal min muddakir. 4 kali digambarkan di dalam surat Qamar, walaqad yassarnal Qur'an, aku telah mudahkan Qur'an untuk dijadikan pelajaran. Adakah di antara kalian yang menjadikan dia sebagai pelajaran? Kalau kalian menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran, kalian enggak perlu jadi korban kayak mereka. Enggak perlu ada tsunami. Enggak perlu ada angin dingin. Enggak perlu ada likuifaksi seperti kaum siapa diazabnya pakai likuifaksi? Kaum Tsamud, umatnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Karena apa mereka? Karena membunuh unta Nabi Saleh yang keluar dari batu itu. Masa iya sih ada unta bisa keluar dari batu? Makanya baca Quran. Temuan ilmiah juga sekarang sudah terbukti. Dilihat dari atas pakai drone, itu kalau kita ke Madain Saleh ada bukit, kira-kira 4 jam dari Madinah ke Madain Saleh, itu persis gambarnya seperti unta dari atas itu fotonya. Dan konon dikabarkan dari bukit itulah keluar untanya Nabi Saleh. Apa kesalahan kaum Tsamud? Mereka itu kayak orang Indonesia. Kayak orang Indonesia kaum Tsamud itu kira-kira. Orang bilang tanah kita, lanjutin, orang bilang tanah kita, berarti udah tua nih. Hah? Yang tahu kalau anak sekarang gak hafal kan? Tongkat, kayu, dan batu. Itu orang tua deh nih umurnya. Udah kepala 5-an lah kira-kira. Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman gitu ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Lautnya aja kayak kolam, kail dan jala cukup menghidupiku gitu, hidupimu ya. Dulu tuh tinggal pergi aja ke Ancol sono, ke Pluit, ke Muara Karang sebelum didudukin sama mereka-mereka tuh semua. Ya, bawa pancing, bawa jala dapat ikan gak? Ikan dan udang menghampiri dirimu, gitu kan? Kalau sekarang? Kenapa ada kebanjiran di Jakarta ini? Gara-gara orang Jakarta ini enggak sedia tinggal bareng air. Rawa bunga, rawa buaya, rawa sari, rawa apa lagi? Rawa mangun, apa lagi? Rawa bambu. Masih ada kagak rawanya? Rawa itu tempat siapa? Jadi satu hari kalau si air pulang kampung, lu bilang apa? Banjir. Padahal dia lagi pulang gara-gara lu gak suka tinggal bareng air. Ya kita memang beginilah dosa kita ini semua. Ini dosa kita semua sebetulnya. Gara-gara kita tidak sudi tinggal bareng. Kalau di Mekah kan pada pergi haji tuh, burung dara aman gak kira-kira di situ? Berapa banyak burung dara di situ? Coba dia main-main di sini, dia diapain kira-kira? Hah? Ya makanya burung juga gak senang tinggal bareng lo. Gitu. Burung senang gak tinggal sama kita? Takut. Lo makan aja burung lo sendiri kalau kayak gitu. Ini perilaku kita. Itu kaum Tsamud. Dibunuh untanya Nabi Saleh karena dianggap, ya apa ya, kan aturan mainnya, ini unta dapat jatah minum. Ya, di katakanlah di danau. Satu hari buat kamu, satu hari buat si unta. Hari esok buat kamu, lusanya buat si. Mereka gak suka. Fa'akurunnaqah. Dibunuh untanya Nabi Saleh. Ya sudah kata Nabi Saleh, tunggu sebentar lagi azab Allah akan datang sama kamu. Gara-gara untanya dibunuh. Subur. Karena airnya ya kayak Indonesia lah. Orang Arab kalau datang ke Indonesia bilang ini jannatullah alal ard. Ini surganya Allah di muka bumi. Tapi sekarang kayak gimana kira-kira? Keserakahan kita semua. Kita udah gak sudi tinggal bareng air. Kita gak sudi berdampingan sama hewan. Ya. Ya hidup kita kayak begini. Karena sombong, Indonesia yang tadinya kaya raya ya mampet semua. Ditambah lagi korupsi. Bohong lagi gitu, pemimpinnya. Ya, riba lagi ekonominya. Banyak dosa gak? Dosa. Apalagi kalau sudah dilegalkan pula, pakai peraturan, pakai undang-undang, bencana kan datang. Kalau maksiat sudah dilegalkan dan sudah dibenar-benarkan, misalnya ada pejabat negara yang bilang begini, para gay, homoseks lah, gak usah gay bilang. Sek dan banci itu juga manusia yang beriman dan bertakwa. Ya. Ketika mereka mengadakan lomba waria, kan mereka juga sedang beriman dan bertakwa. Yang penting mereka tidak mengganggu toleransi. Ini otak apa kira-kira isinya? Inilah yang namanya sekularisme itu. Liberalisme itu yang pemikiran seperti ini membawa semua sampah kesesatan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini sekarang nih grup-grup WA tentang orang homo, lesbian ini udah mulai marak di kita itu. Itu kelakuannya kaum siapa? Kaum Lut. Tahu gak gimana azabnya? Gunung memuntahkan batu-batu panas. Dimuntahkan ke langit oleh si gunung dengan bentuk letusan. Lalu datang angin kencang yang menghantam. Gitu. Jadi batu-batu panas yang dimuntahkan oleh si gunung, digambarkan dalam Al-Quran kira-kira begitu, baru didatangkan angin. Kayak gimana tuh kira-kira kalau nimpa rumah? Yang mau kabur pakai perahu gitu, dihantam juga. Seperti itu. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW, saking marahnya Jibril, kan Jibril ceritanya datang ke rumah Ibrahim. Ya dalam kisahnya gitu ya. Lalu disajikan makanan enak, tapi ketika itu gak menyentuh ya tangannya. Ternyata yang datang ini siapa? Malaikat. Malaikat datang untuk apa? bahwa good news dan bad news, berita baik dan berita buruk. Di antara berita buruknya apa? Bahwa aku diutus untuk memusnahkan kaum Lut, kaum Sodom. Ibrahim kaget. Jangan, di situ ada keponakanku Lut. Aku akan selamatkan Lut dan anaknya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Enggak diselamatkan. Apa yang dilakukan oleh Jibril digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril memasukkan sayap kanannya ke perut bumi. Kemudian dibalik itu bumi. Yang dasar jadi permukaan, yang permukaan jadi setelah mereka dilempar pakai batu api itu, peng. Jadilah sekarang kaum Lut itu di bawah laut mati. Laut mati yang di antara Yordania dan Palestina itu. Dan itu adalah permukaan bumi paling rendah. Nah, kaum Lut ada di bawahnya lagi, di dasarnya itu. Na'udzubillah. Dan sekarang dibenar-benarkan yang kayak gituan. Betul enggak? Berdasarkan hak asasi manusia. Kalau sampai itu dilegalkan dalam bentuk peraturan dan undang-undang gitu, dibenar-benarkan. Nih saya ngomong kayak gini pun banyak yang protes. Terutama pecinta homo itu. Saya dianggap anti nih. Anti kemanusiaan. Saya diskriminasi. Nah inilah persoalan orang kita sekarang. Jazakumullah. Kalau ada bencana, Rasulullah bersabda begini, fafza'u bidzikri wal istighfari wa du'a. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berdoa. Kalau perlu, perbanyak bertobat dan bersedekah. Cuma orang sekarang nih, kalau kena gempa, dan gempa masih terus berlangsung. Kemarin saya masih terima informasi dari posko di bawah, di Lombok, masih goncang 4,2 skala Richter. Dan dalam waktu yang lama. Cuma kita nih kalau dikasih tahu begitu, oh itu berarti sedang terjadi gempa 4,2 skala, lebih percaya sama Richter ketimbang kepada, menurut si Richter ukurannya ini 4,2. Tapi pernah enggak sih bilang bi anna rabbaka? Gara-gara 7,0 skala Richter, kita masih budek. Dan ribuan pesan-pesan Allah diantaranya lagi masih budak juga, maka didatangkan 7,0 sekali lagi gitu kan. Dan ini gak pernah terjadi di Indonesia. Dua bencana besar di satu tempat tuh gak pernah terjadi. Kenapa begini? Ma fihi musdajar. Kitab kaum Nuh. Enggak, saya mau nanya. 2004 tsunami di Aceh, menyaksikan atau tidak? Masih ada gak videonya? Masih. 2005, Nias. Aceh itu 280 ribu orang. 280 ribu orang. Sekarang orang lupa enggak? Lupa. Ini membuat kita bisa diazab sama Allah. 2005 Nias. 2006. Dan 2007 itu Jogja. Masih ada enggak videonya? Masih ada sisa-sisanya? Setelah itu Padang. Masih ingat dalam ingatan kita? Tapi masih kayak begini dikasih Lombok setelah itu. Lombok belum selesai dikasih Palu. Ini kalau kita sampai saat ini masih belum juga sadar-sadar juga. Umat masa lalu cuma dikasih satu azab. Kita nih di zaman kita semuanya kelihatan. Ya, kaum Nuh cuma tsunami doang. Di Palu ada apa? Ya tsunami, ya gempa, ya likuifaksi. Tinggal gunung aja di sana yang belum meletus. Tapi kan sudah meradang tuh di Krakatau. Kalau Krakatau terjadi, lewat kita semua yang di sini. Astagfirullah wa atubu. Ilai. Astagfirullah wa atubu ilai. Astagfirullah wa atubu ilai. Kembali sekarang di Palu. Ya Rob, ini udah kayak begini. Sampai sekarang nih uang negara belum cair di Lombok. Kenapa? Karena negara akan mencairkan kalau masyarakat bikin kelompok masyarakat. Jadi sekarang baru mau dibentuk. Nah setelah ada kelompok masyarakat dibentuk, barulah uang cair. Tapi cair ke kelompok, enggak dikasih orang. Terus kemana uangnya? Uangnya akan dikasih TNI dan PUPR. Ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dari nanti mereka yang bangun. Kapan jadinya itu kira-kira ya? Sementara mereka udah berbulan-bulan. Nah sekarang siapa yang kasih makan mereka selama ini? Orang-orang yang pada sedekah itu. Dan insya Allah orang-orang yang pada sedekah itu mudah-mudahan dijaga keluarganya. Orang-orang yang pada sedekah itu mudah-mudahan kalau terjadi gempa dia akan terlindungi dengan amal solehnya itu. Dan insya Allah orang-orang yang suka bersedekah dalam kondisi seperti ini, kalaupun nanti musibah menimpa mereka, mereka tidak akan kelaparan. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Makanya kalau hari ini pada bersedekah, ini lagi mahal-mahalnya nih saham sedekahnya. Betul gak? Ntar deh Ustadz kalau rumah laku, ya. Saya nyumbang kalau tanah gue laku, ya. Berinfak itu fisarai wadarai. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang dibutuhinnya sekarang, lalu nunggu jual rumah. Sirran wa'ala niatan. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini lagi mahal-mahalnya. Hari ini berinfak, sekarang saya tanya, Anda sebagai orang Indonesia malu enggak? Orang-orang luar negeri itu lagi rebutan datang ke sana. Ya, seluruh dunia sekarang. Padahal ini bukan bencana nasional. Negara enggak mau menetap sebagai bencana nasional, katanya kata, enggak tahu tuh menteri, dia urusan kelautan sebetulnya. Ya, sebab kalau dijadikan ini bencana nasional, nanti turis enggak ada yang mau masuk. Turis gak masuk berarti gak ada devisa. Sekarang penyebab gempa ini siapa? Yang mendatangkan maksiat ke tempat-tempat wisata itu? Siapa? Iya karena gak tahu nih pemimpin ini sekolahnya di mana dulu. Untuk IMF dan World Bank berapa triliun di Bali? Langsung cair gak? Untuk saudara kita di Lombok. Ini ilmu kita sudah. Ini ilmu kita itu. Jadi kalau kita juga diam semua, ini kan gara-gara kita sekolahin anak kayak begini. Kemarin saya tanya sama mahasiswa. Kalau ada orang menasehati kalian di fakultas di MIPA, jurusan apalah gitu di fakultas di MIPA, atau geologi, cara menghentikan gempa kata Nabi Nuh, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wahai kaumku, insyaallah walaupun sekarang kalian sedang kena paceklik dan kalian terancam gempa dan sekarang sudah mulai goncangannya, semua insyaallah akan berhenti kalau kalian beristighfar. Kira-kira anak-anak mahasiswa nyambung gak ilmunya? Nyambung kagak? Nah itu yang Bapak bayarin kuliah anak-anak tuh kayak gitu sekolahannya. Ini yang namanya sekularisme itu. Gak kepikiran connect gak antara istighfar sama menghentikan bencana bumi? Connect kagak? Gak connect tuh ilmunya. Bahaya gak ini? Bahaya. Makanya pengambil keputusan di negara ini pun ya karena berdasarkan ilmunya. Itulah yang disebutkan di dalam surat Ghafir. Falamma ja'atrum rusulum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Mereka lebih suka berpegang pada teori ilmiah mereka ketimbang bukti-bukti nyata yang didatangkan oleh para nabi dan rasul. Padahal Nabi Nuh bilang sama kaumnya, kalian sudah melakukan dosa yang paling tingkat tinggi, apa itu? Syirik. Tapi kalau kalian beristighfar, hujan yang turun itu hujan nikmat. hujan yang lebat tetapi mengandung banyak nikmat yang membuat tumbuh-tumbuhan kalian akan tumbuh dan hewan yang memakannya pun akan sehat, susu yang kalian ambil juga akan menyegarkan hidup kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, akan kubanyakan harta kalian, kubanyakan anak kalian, bahkan kubuatkan kebun-kebun buat kalian, bahkan kuberikan sungai-sungainya sekalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Resepnya gimana untuk bisa begitu? Istighfar doang. Coba bayangkan. Sekarang pada istighfar semua kagak nih? Coba sekarang nonton TV, kalau menyiarkan tentang gempa, ada enggak disuruh istighfar di situ? Enggak ada. Kenapa? Ya enggak ilmiah lah. Enggak connect lah. Ujung-ujungnya ya enggak benar lah. Padahal walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sudah kumudahkan, insya Allah kamu enggak akan perlu mengalami gempa begitu. Insya Allah Jakarta enggak bebas dari gempa, insya Allah. Kalau kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, apa yang menyebabkan umat masa lalu? Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2010 saya perang sama LGBT itu. Karena mereka ingin menjadikan legalitas buat kehidupan mereka yang jorok itu dalam bentuk undang-undang dan minta ke Mahkamah Konstitusi supaya dilegalkan itu. Kalau itu dilegalkan, tunggu bencana di negeri ini. Umar bin Khattab bilang, "Hudis hadastum fa'ujiltum." Kalian terlalu sering nih melakukan dosa dan sudah melampaui batas, makanya disegerakan kepada kalian sanksinya. "Fa'in uttum," kalau kalian terus begini, "la akhrujanna min baini dhuhranaikum." Mendingan gue pergi dari kampung ini, bisa ditelan gue sama lo semua. Jadi kalau sampai undang-undang banci ini ditetapkan oleh negeri ini, pindah gak kita kira-kira dari Indonesia? Ya janganlah, bancinya aja yang kita usir gitu. Ya janganlah diusir, kita sembuhin lah ya. Ya. Tapi kan jangan dibuka pakai undang-undang begitu dong. Dibenarkan, tapi sekarang Pak, sekarang nih ada aplikasi, saya gak mau sebutin namanya. Aplikasi di gadget, di internet ini, sesama gay, sesama homo, sesama lesbi, itu bisa saling tahu di mana posisinya sekarang. Ini kampung kita apa namanya nih? Di Rawabambu nih, dia tinggal buka nih di gadget ini. Oh, ada homo di satu titik. Di antara mereka bisa saling tahu. Udah kayak zombie. Nah mereka nih kalau misalnya laki sama laki kawin gitu ya. Kan ngadu pedang nih ini judulnya nih. Kira-kira bisa punya keturunan gak? Perempuan sama perempuan. Ya, baut ketemu baut, bisa jadi gak kira-kira? Sekrup sama sekrup? Kagak lah, harus kerup sama baut kan. Kira-kira kalau baut sama baut bisa punya keturunan kagak? Nah, pertanyaannya, mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah punya keturunan, bagaimana caranya supaya komunitas mereka bertambah banyak? Ayo. Satu, menularkan penyakitnya. Dua, menzinai saudaranya sendiri. Incest ini mulai banyak sekarang. Kakak sama adik, adik sama kakak ngelakuin itu. Anak-anak zina seperti ini. Memang kaum LGBT ini, homoseks, lesbian, biseks, intersex. Sekarang nih bahkan mereka sampai intersex loh. Apa itu intersex? Mereka minta dibenarkan pernikahan antara manusia sama binatang. Yang binatang pun sebetulnya kagak mau tuh. Binatang aja kagak ada yang homo. Kok manusia bisa homo? Makanya azab mereka tuh luar biasa ditimpakan kepada Allah. Dan ini minta dilegalkan di Indonesia. Jadi banyak mesti kita lakukan. Selain kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian bersedekah, kita juga berjuang. Berjuang melawan mereka di tingkat undang-undang. Sebab bayaran untuk bisa undang-undang mereka itu lolos di DPR, itu uangnya menggelontor juga begitu banyak. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya, mungkin ada diskusi, silakan. Jamaah rahimakumullah, sambil menunggu pertanyaan, kami buat komplek terpadu di Sigi. Saya bilang sama tim buka 3 hektar. Dapat tanah 3 hektar dan bisa kita pakai dalam tempo hampir 2 tahun. Karena biasanya negara baru turun ngurusin rumah mereka setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun baru cair itu. Saya juga enggak tahu berapa cairnya. Dapat semua apa enggak? Nah, di atas lahan itu kita bikin masjid. Kita bikin perumahan, sekarang lagi bikin rumahnya. Di situ ada madrasah, seperti kita bangun di Lombok juga, ada madrasah ceria. Anak-anak tetap harus belajar, nanti kita jemputin. Kemudian di situ nanti ada dapur umum. Di situ juga akan ada gudang sembako. Di situ juga MCK-nya mereka kita siapkan. Di situ juga ada lapangannya, semampu yang bisa kita lakukan. Di situ juga akan ada tempat relawan, dan relawan sudah kita berangkatkan per angkatan itu 30 orang langsung kita berangkatkan. Jadi 30 tiket mesti ya, dengan biaya hidup mereka berminggu-minggu di sana, terus kita biayai. Dan ini semua tujuannya agar bisa menghentikan gempa. Kalau nolongin kita gak sanggup. Alhamdulillah harga masjid 100 juta sudah ada. Tetapi kan masjid-masjid yang runtuh di sana, coba kalau Bapak lihat, Ibu lihat, kok ada masjid di pinggir laut tetap tegar, itu kira-kira pesan apa? Selalunya nih kalau kita baca Quran dan di mana ada tsunami, selalu yang menjadi simbol itu perahu di darat, iya enggak? Ya, ada perahu di bukit zaman Nuh. Sampai sekarang, kalau terjadi tsunami yang menjadi simbol adalah perahu. Apa maksudnya? Begitu juga masjid tsunami di Aceh dan masjid tsunami di Palu. Apa pesannya Allah kira-kira di situ? Jadi apa yang kami lakukan sebetulnya untuk menolong saudara kita itu terlalu kecil. Tetapi upaya kita bersedekah, bertobat, itu dalam rangka merayu Allah. Memohon kepada Allah agar menghentikan gempa, sebetulnya itu. Kita enggak punya apa-apa, kita la haula wala quwata. Kita enggak punya kekuatan untuk bisa menghentikan gempa, kita juga enggak punya kemampuan untuk mengenyangkan saudara-saudara kita, memberi pakaian saudara kita yang telanjang, apalagi sekarang musim hujan. Sekarang bayangin Bapak, Bapak tinggal di tenda, musim hujan, lantainya gimana kira-kira? Ya taruhlah bikin parit samping kiri kanannya gitu, rembes enggak kira-kira? Memang harus nyobain sih ya, baru sadar kali ya. Tapi mudah-mudahan gak perlu nyobain lah ya. Itu yang lahir bayi-bayi di sana Pak. Kasihan. Belum lagi pemurtadan. Nah mereka nih pemurtad-pemurtad ini datang, dia tahu persis. Orang Islam itu nolongin saudaranya itu musiman. Ini sekarang sebagian besar relawan sudah pulang dari Palu. Udah capek. Karena sedekahnya emosional. Sekarang udah gak ada isu lagi, gak banyak lagi di TV. Berhenti gak sedekahnya? Nah saat itulah pemurtadan terjadi. Dan mereka biasanya masuk setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan masuklah mereka. Lewat apa? Healing. Ya, trauma healing. Wah ini perlu dibawa ke Jakarta, perlu dibawa ke Magelang, perlu dibawa ke luar negeri. Tapi masuknya pakai janji. Banyak kan janji mereka masuk ke Aceh. Sampai janjinya unlimited dananya. Tapi sekarang sampai kagak? Gak masuk. Anak-anak muslim diambil di luar untuk dimurtadkan. Ini kalau gak ada yang lindungi. Saya sendiri sama tim udah bikin bioskop keliling. Film dakwah sama film pendidikan. Yang tukang bioskopnya kita gaji. Pokoknya lu tiap malam bikin bioskop aja deh. Supaya mereka terhibur. Supaya tetap menjaga akidahnya. Nah kirim da'i-da'i ke lapangan lagi. Butuh ongkos gak ini semua? Tujuannya apa semuanya? Mudah-mudahan Allah lindungi akidah saudara kita. Supaya mereka tidak terjumus lagi pada kemaksiatan. Supaya tidak terjadi lagi bencana. Ini Jakarta masih selamat. Mungkin alhamdulillah masih banyak kali ya. Walaupun sumber kebejatan ada di sini. Tapi masih banyak orang solehnya juga kali ya yang baik-baik di sini. Itu para hafiz Quran, para ulama, para asatidz, jangan dikira Pak, satu hafiz Quran di rawa bambu, itu nilainya bisa lebih dari satu polsek sama satu koramil dalam tolak bala. Digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Mereka memberikan keamanan. Tapi ilmu orang sekarang nyambung gak kira-kira? Gak nyambung ya? Makanya para imam cukup 50 ribu selesai gitu. Saya gak minta mereka dibayar mahal, tapi saya mau bilang bahwa para hafiz Quran itu mereka bisa menolak bala. Orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang senantiasa berzikir, itulah orang-orang yang bisa menyebabkan berhentinya bencana alam. Untuk itu, saya ingin mengajak semuanya, ayo berinfak. Dan infak Anda akan pasti dibalas sama Allah. Saya tuh kadang bini gak tahu, ada 3 ATM sebetulnya kosong semuanya. Iya, itu saya sering bercanda begitu sama Allah. Kan Allah membalas pasti tepat waktu dong. Yakin gak? Yakin gak Allah balas? Oke, yakin sampai situ. Sekarang mau tanya, lebih yakin dengan yang di dompet atau yang dijanjikan sama Allah? Jujurnya gimana gitu kira-kira? Ini kesempatan. Siapa yang memberikan sebesar-besarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi bencana gini, Allah pasti akan selesaikan banyak masalah dia. Allah akan datangkan kelipatan yang besar kepada dia. Baik, sambil jalan tim Sunduk boleh untuk beredar, nanti berikan sumbangannya, silakan. Tapi saya yakin orang sekarang nih kalau datang ke masjid enggak mungkinlah bawa duit banyak, kagak mungkin. Ya. Lihat aja periksa dompetnya orang sekarang, gak bawa duit ke masjid, paling ya ceban gitu kan. Paling tinggi 100 ribu kan. Karena duitnya di HP semua. Ya. Mana nomor rekening, ada gak nomor rekening? Saya mau tes keimanan orang sini nih. Karena lebih yakin sama Allah ketimbang yang di dompetnya kan. Nomor rekeningnya berapa ya? Ada kertasnya? Insya Allah infak sedekah, jamaah rahimakumullah semuanya, pasti dia dibalas sama Allah dengan yang terbaik. Saya sendiri gak pernah khawatir soal itu. Oke, yang mau pakai rekening, Bank Syariah Mandiri, kodenya 451, dicatat ya, kodenya 451, nomornya ini tulis nih. Biar Allah yang tahu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kodenya 451, nomor rekeningnya 753 kali. Catat Pak. 7 5-nya 3 kali. 25 0-nya 3 kali. 000 7. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri kodenya 451, nomornya 755525000007. Saya mau cerita. Ini fakta. Ini fakta yang saya ceritakan. Kalau ada pebisnis, pengusaha, dianggap sukses sebagai pengusaha, ukurannya apa biasanya? Kalau aset miliknya besar gitu ya. Sekarang saya mau tanya. Ketika Khadijah menjadi istri Rasulullah SAW, asetnya nambah atau kurang? Kurang. Jadi sukses gak Nabi Muhammad dalam berbisnis bersama Khadijah? Nah, beda ukuran nih di sini. Beda ukuran. Oke. Sekarang saya mau cerita 2 cerita. Ada sahabat bernama Al-Laith, Imam Al-Laith. Diceritakan oleh cucunya Al-Laith ini, termasuk konglomerat. Kakekku itu konglomerat. Punya penghasilan 20 ribu dinar pada masa itu. Sekarang saya gak tahu ukurannya berapa. Apalagi dolar sekarang berapa? Hah? nilai dolar dinaikkan, suara azan harus diturunkan gitu. Kata si cucu, kakekku itu adalah orang kaya raya tapi tidak pernah bayar zakat. Dengan bangga diceritakan oleh si cucu. Kakekku itu orang kaya raya tapi enggak pernah bayar zakat. Tahu enggak kenapa? Kenapa orang kaya ini enggak pernah bayar zakat? Sudah diinfakkan sebelum sampai nisabnya. Sudah diinfakkan sebelum sampai haulnya. Ya. Jadi sebelum sampai batas menjadi pelaku wajib zakat, dia sudah berinfak. Jadi menurut pemikiran Al-Lais nih, prediksi saya, sebetulnya pelaku wajib zakat itu enggak bagus. Pelaku wajib zakat itu berarti sudah numpuk-numpuk harta melampaui batas kebutuhan. Berarti orang ini nyimpen harta orang lain. Sehingga dipaksa mengeluarkan hak orang lain berapa? 2,5. Itu yang pertama. Ini sudut pandang tasawuf atau tazkiyatun nufus. Anda menjadi pelaku wajib zakat kan berarti sudah eksis ekonominya kan? Ya, berarti sudah melewati zona fakir miskin lah ya. Tapi menurut Al-Lais, pelaku wajib zakat itu enggak bagus. Ini orang-orang yang wajib zakat ini enggak bagus. Kenapa? Karena berarti dia sudah menyimpan harta yang tidak dia butuhkan sampai 1 tahun. Ini kalau ilmunya udah tinggi udah kayak begitu tuh. Ini Bapak Ibu, bentar lagi mati nih, kita enggak sadar kan ya. Kalau kita enggak pintar-pintar melihat harta di dunia ini dan enggak pintar-pintar investasi, hartamu nanti akan menjadi ular yang melilit tubuhmu nanti di akhirat. Sebelum kepalamu dicaplok karena sudah berhadapan-hadapan dengan ular yang sudah menganga, ular akan mengatakan kepada kamu, akulah hartamu waktu di dunia, dicaplok kepala kamu sama dia. Sehingga Imam Ghazali bilang, punya banyak harta itu sama kayak melihara ular. Kalau kamu enggak pandai, maka kamu yang akan dicaplok sama dia di dunia ini. Nah ini saudara kita sedang butuh di sana. Air susu, anak-anak di sana kekurangan gizi, bisa dibayangkan nanti berapa tahun berikutnya. Ibu-ibu yang kekurangan gizi, hidup dengan susah. Bapak-Ibu sekalian, ukuran sukses ini buat pengusaha yang masih takut berinfak. Saya mau cerita tentang Atiyah Muhammad Salah. Atiyah Muhammad Salah, ini ukuran Bapak sukses, nanti dilihat bagaimana matinya. Jadi orang sukses berbisnis itu dilihat gimana matinya nanti, bukan berapa banyak asetnya. Jadi ketika dia meninggal dunia, lebih 1,5 juta orang mengantar jenazahnya ke kuburan. Tahu enggak bagaimana bisa begitu? Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti meninggalnya juga begitu. Gimana bisa 1,5 juta orang nganterin jenazahnya? Padahal dia bukan selebritis, enggak terkenal. Begini ceritanya. Tamat kuliah, Fakultas Pertanian, dia orang kampung yang miskin, bersama 9 orang temannya, ngumpulin duit 160 ribu rupiah. 160 ribu dikali 9 orang, enggak cukup untuk bisnis. Akhirnya yang 9 orang ini cari partner yang ke-10. Untuk menggenapkan supaya bisa dapat bisnis besar. Tiba-tiba si Atiyah bilang, saya sudah dapat. Pokoknya sumber finance kita ini enggak akan terbatas. Dan kalau dia jadi partner kita, insya Allah sukses kita punya bisnis ke depan. Teman-teman nyambutin nama-nama konglomerat, 1 persatu. Kata si Atiyah, bukan itu semuanya. Jadi siapa dong? Partner kita yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikinlah akte di bisnisnya itu. Dari sisi 1 sampai 9 dapat masing-masing berapa jatahnya? 10%. Buat Allah 10%. Ditulis di akte. Ini perusahaan bapak-bapak ini kebanyakan ini kapitalis semuanya. Iya. Yang berhak menentukan keputusan yang paling banyak sahamnya kan, itu kapitalis, bukan musyawarah dasarnya. Hati-hati. Hartamu yang akan menjadi ular kamu nih. Aset kamu yang akan menjadi ular bagi kamu. Semua yang punya bangunan, punya tanah, punya rumah nih. Yang kagak dia tinggalin. Kalau yang miskin sabar-sabar aja dulu. Saya cerita si orang kaya nih. Tahun berikutnya bisnis untung besar. Dia bilang sama temannya yang 9, yang 8 orang, saya mau berikan 10% sahamnya untuk Allah. Jadi berapa saham Allah? 20. Tahun depan untung besar. Ditambah lagi saham Allah 10. Jadi berapa? Jadi tahun keempat saham Allah sudah 50%. Tahun ke-10, tahun ke-9 saham Allah sudah 100%. Kira-kira kalau bapak jadi partner dia mau gak kayak gitu? Ada teman-teman yang gak rela. Kalau Allah semua terus gue dapat berapa? Lu gak suka, gue beli saham lu berapa? Akhirnya semua saham dibeli oleh si Altia, ya. Lu cari perusahaan lain, gue mau kasihin untuk Allah semua kalau lu gak mau kasih. Nah inilah persoalan kita. Kita ini kadang-kadang yakin Allah Maha Pemberi rezeki, tapi enggak kita hadirkan dalam kehidupan kita, itu masalahnya. Ya. Orang sini kalau ditanya, yakin enggak? Yakin gitu kan. Tapi sesungguhnya hadir enggak dalam kehidupan itu? Enggak. Apa kata si Atiyah? Ya? Allah, 100% sahamku untukmu. Mulai hari ini aku jadi pegawaimu sepenuhnya. Cuma satu yang ku minta darimu. Jangan buat aku fakir setelah ini selama-lamanya. Alhamdulillah. Saya jadi ingat Sulaiman Ar-Rajihi yang punya masjid terbesar kedua di Mekah. Jadi kalau ada masjid terbesar kedua, itu punya Pak Sulaiman itu. Ar-Rajihi. Dan di sampingnya banyak hotel apartemen. Tapi kalau hotel apartemen di sekeliling Masjidil Haram, itu kan bayar, sewa. Nah ini wakaf kalau di samping dia itu semua. Yang kalau bulan Ramadan, hampir sedunia orang merasakan kurmanya si Sulaiman. Karena dia wakafkan kebun kurmanya yang ratusan ribu hektar itu. Dan itu dikirim ke seluruh dunia setiap bulan Ramadan itu. Tahu gak cita-cita dia apa? Cita-cita dia kalau mati, dia pengen seluruh hartanya sudah jadi milik Allah semuanya. Sehingga dia menghadap Allah 0%, gak punya aset. Sehingga gak perlu ada pelaporan tanggung jawaban yang berat. Itu bedanya kita sama mereka. Akhirnya bagaimana hartanya? Rasulullah bersama Khadijah memang asetnya berkurang, tapi asetnya ada gak di mana-mana untuk umat? Banyak, tak terhingga sampai sekarang. Nah inilah kelebihan orang-orang yang cerdas berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya juga bercanda. Berani enggak kosongin ATM gitu? Cuma kita sama Allah yang tahu. Padahal besok anak mau sekolah, anak mau ujian, anak mau kuliah, bini minta duit. Berani enggak kira-kira kosongin? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa Allah pasti bayar tepat waktu. Sering-sering bercanda gitu sama Allah gitu ya. Masa Allah kagak bayar? Kagak mungkin kan? Nah inilah. Kalau kita mau seperti itu, insya Allah kita tidak akan fakir selama-lamanya. Berani transfer? Nah, saya mau tanya. Sekarang saya punya program renovasi masjid di sana. Nilainya 100 juta. Ada yang berani? Kalau perlu nanti waktu peresmian, saya yang kosin resmikan sendiri masjidnya di sana. Ada gak yang berani? 100 juta. Kalau gak mampu sendiri, berdua. Berdua gak sanggup, bersepuluh. Jadi masing-masing, coba saya mau satu masjid, masing-masing 10 juta. Saya berani 10. Kalau ngumpul sendiri kan susah nih. Sekarang saya ngumpulin kira-kira. Saya perlu 10 orang, masing-masing 10 juta. Berapa orang yang berani? Satu, dijamin sama Allah insya Allah rezekinya enggak akan hilang. Dua, 3, saya doakan mudah-mudahan kalaupun terjadi gempa di mana saja terjadi, tidak akan kena gempa itu. Tsunami itu bisa terjadi di mana-mana, bisa tsunami rumah tangga, bisa tsunami bisnis, betul nggak? Ada nggak orang yang bisnisnya pernah kena tsunami? Ada, banyak. Yang jabatannya kena tsunami? Ada nggak? Insya Allah dengan infaknya terbebas dari tsunami. Baru 3 orang, ada lagi? 4. Artinya kalau nggak sampai 10, saya nggak terima semuanya. Saya pulang, saya anggap mudah-mudahan itu nanti infakan aja sendiri-sendiri, saya nggak bawa. Saya baru bawa kalau sampai 10 orang, 4. Ada lagi? 5. Kurang 5 lagi. Mungkin dibawa kali ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada gak dibawa tuh? Ibu-ibu yang berani melepaskan perhiasannya karena Allah, seperti para sahabiat, istri-istri para sahabat, yang berani melakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti jamin. Yang dijamin pertama adalah dibebaskan cinta dunia di dalam hatinya, sehingga cinta kepada Allah menjadi dominan di dalam hatinya. Musibah terbesar dalam hidup adalah musibah agama. Dan musibah terbesar adalah kalau hati hilang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah terbesar dalam hidup bukanlah gempa bumi. Musibah terbesar dalam hidup adalah karena cinta dunia sehingga sholat tidak khusyuk, ibadah tidak khusyuk, zikir tidak banyak. Itu musibah dalam hidup. Wala taj'al musibatana fi dinina. Orang-orang sholat itu minta dihindari dari musibah. Musibah itu bukan gempa bumi, bukan tsunami. Kadang dibalik tsunami ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati sudah kosong dari rasa khusyuk, sholat hilang dari rasa khusyuk, berzikir hilang dari rasa khusyuk, itu musibah besar di dalam hidup. Mungkin karena sudah terlalu cinta dunia dan tidak berani menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi semua yang berani berinfak di jalan Allah itu. Ada lagi? Ada lagi? Atau kayak begini saja? Tadi sudah ada nomor rekeningnya, ya. Mudah-mudahan bisa genap sampai 100 juta. Mudah-mudahan. Dan saya doakan yang sudah dan mau transfer setelah ini, boleh catat nanti yang sudah berkomitmen 10 juta, tulis nomor handphone saya. Nanti usai transfer, kirim ke WA saya setelah ini. Saya kasih japrinya. Dan saya doakan kepada mereka yang sudah berani menginfakkan hartanya, mudah-mudahan. Ya. Berapa saja, Ustadz, saya enggak berani 10 juta. Saya cuma sanggup 5 juta. Atau saya sanggupnya 1 juta, boleh. Boleh. Tapi nanti yang sungguh-sungguh mau datang ke meja saya kasih nomor HP saya, baru nanti saya laporkan ke pengurus masjid, mudah-mudahan kira-kira berapa yang berkomitmen. Mudah-mudahan bisa jadi satu masjid, dan masjid yang dipakai ibadah seumur hidup akan mendatangkan manfaat bagi kita yang menyumbangnya. Terima kasih. Jangan lupa, jadi setelah ini yang berkomitmen datang ke saya, nanti saya kasih nomor HP saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.